Kami tetap kemana lagi jalan yang harus kami tempuh. Nafiku hancur lebur bagai debu. Suara tangis yang penuh dengan duka. Kami bertanya. Dari samsara ini.